Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masadik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Pembahasan tentang al-adad. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Salasatun bita'ikun lil ashar. Salasatun bita'ikun lil ashar. Fi adima ahaduhu mudakkar. Fi adima ahaduhu mudakkar. Fi binti jarib wal mumayiz zajaruhi. Jam'an lilafdi killatin fil aqthari. Jam'an lilafdi killatin fil aqthari. Wa mi'atan wal alfaril farti abif. Wa mi'atan wal alfaril farti abif. Wa mi'atun bil jam'i nazran qad urdif. Wa mi'atun bil jam'i nazran qad urdif. Wa ahadad qur wasilanhu bi ashar. Muraqiban qasida ma'du ma'du tindakar. Muraqiban qasida ma'du tindakar. Wa quladat ta'nithi ihda ashrah. Wa quladat ta'nithi ihda ashrah. Wa shinu fiha antami min qasrah. Wa ma'a ghairi ahadin wa ihda. Wa ma'a ghairi ahadin wa ihda. Mahma'huma fa'alta faf'al qasda. Mahma'huma fa'alta faf'al qasda. Wa li thalathatin wa tis'atin wa ma. Wa li thalathatin wa tis'atin wa ma. Bainahuma in rukiba ma quddima. Wa auli ashad asnatai wa ashra'a. Wa auli ashad asnatai wa ashra'a. Isna'idas unthatasha au dakara. Isna'idas unthatasha au dakara. Wal yali ghoi rafi warfa' bil alif. Wal yali ghoi rafi warfa' bil alif. Wal fathu fi juz'ai siwa huma ulif. Wa mayyizil ishrina litis'ina. Wa mayyizil ishrina litis'ina. Bi wahidin ka'arba'ina hina. Bi wahidin ka'arba'ina hina. Wa mayyazu mu'akaban bimithlima. Wa mayyazu mu'akaban bimithlima. Mujiza ishruna fasawiyan huma. Wa in udifa adadun murakabu. Wa in udifa adadun murakabu. Yaqqal bina wa ajuzun qad yu'abu. Yaqqal bina wa ajuzun qad yu'abu. Wa zughminas naini fama fauku ila. Wa zughminas naini fama fauku ila. Asharatin kafailin min fa'ala. Asharatin kafailin min fa'ala. Waktimu fit ta'nisi bitta wa mata. Waktimu fit ta'nisi bitta wa mata. Dakarta fadkur fa'ilan bi ghoirita. Dakarta fadkur fa'ilan bi ghoirita. Wa inturid ba'dolladhi minhu buni. Wa inturid ba'dolladhi minhu buni. Tudif ilaihi mithla ba'din bayini. Tudif ilaihi wa in turid ja'lal aqalli mithlama fawqufa hukma ja'ilin lahukuma wa in a'ta mithla thanisnaini murakkaban fajibita kibaini awfailan bihalataihi abifi awfailan bihalataihi abifi ila murakkabin bima tanwiyafi ila murakkabin bima tanwiyafi wa sya'al istighna bihadi asyara wa nahwihi wa qabla ishrina al-qura wa babihi al-afa'ila min lahdil adad wa babihi al-afa'ila min lahdil adad bi halatahi qabla wawin yu'tamad bi halatahi qabla wawin yu'tamad. Pembahasan tentang al-adad fihi masail. Al-mas'alatul ula alfadul adadi ala thalathati aqsam, lafad-lafad bilangan bisa kita kelompokkan menjadi tiga macam. Al-awwal alal qiyas, yang pertama kita sebut alal qiyas. Fayudakaru ma'al mudakar wa yu'annathu ma'al mu'annath. Sifat bilangan yang alal qiyas itu mudzakkar bersama mudzakkar, mu'annas bersama mu'annas. Nahu al-babu al-wahid. Karena yang dihitung atau al-ma'dud itu mudzakkar, maka menggunakan al-wahid. Al-babani al-isnani, karena yang dihitung itu mudzakkar, maka menggunakan al-isnani. Demikian pula sebaliknya, mu'annas bersama mu'annas. At-talibatu al-wahidatu at-talibatani al-isnatani. Nah, ini disebut dengan bilangan alal qiyas. Nah, asani ala aksil qiyas, disebut bilangan ala aksil qiyas, atau dengan istilah yang lain ala khilafil qiyas. Fayu'annathu ma'al mudzakkar wa yudzakkaru ma'al mu'annath. Sifat bilangan tersebut ialah mu'annath bersama mudzakkar dan mudzakkar bersama mu'annath. Jadi kalau makdudnya itu mudzakkar, maka bilangannya dimu'anaskan. Kalau makdudnya itu mu'annas, maka bilangannya dimudzakkarkan. Wa huwa thalathah wa tis'ah wa ma bainahuma, yang termasuk bilangan al-aksil qiyas ialah bilangan antara 3 sampai 9. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nahu salah satu rijalin, karena maksudnya itu rijal mudzakkar, maka adatnya salah. Salah satu niswatin, karena maksudnya itu mu'annas, maka bilangannya mudzakkar. Salah satu sampai tis'atu rijal wa tis'u tis'atu rijal wa tis'u niswah. Nah, atsalis malahu halatani, disebut bilangan yang memiliki dua keadaan. Wa wal asyara in rukibat jarat alal qiyas, yakni bilangan yang memiliki dua keadaan adalah bilangan 10 al asyara. Kalau ditarkib dengan bilangan lain, maka alal qiyas, yakni mudzakkar bersama mudzakkar, mu'annas bersama mu'annas. Nahu ahada asyara rajulan, perhatikan. Ada maksudnya itu mudakar rajulan, maka pakai asyara. Mudakar juga namanya alal qiyas. Karena dia ditarkib dengan ahada. Ila tis'ata asyara rajulan, sampai 19 laki-laki. Nah, rajulan mudakar maka pakai asyara. Mudakar ya alal qiyas, karena dia ditarkib dengan tis'ah. Ihda asyrata imra'atan, imra'atan mu'annas, maka pakai asyrah. Ya, al-qiyas, karena dia ditarkib dengan ihda. Sampai ila tis'a asyrata imra'atan, karena maksudnya itu mu'annas, maka pakai asyrah. Mu'annas juga al-qiyas, dan dia ditarkib dengan tis'a. Wa in ufridat jarat al aksil qiyas. Tapi kalau bilangan 10 tadi disebutkan sendirian, enggak ditarkib dengan bilangan lain, maka dia menggunakan kaidah al aksil qiyas. Mudzakkar bersama muannas, muannas bersama mudzakkar. Nahwu asratu asyaratu rijal. Asyaratu rijalin, karena maksudnya itu mudakar, maka pakai asyara. Al-aksil qiyas, karena asyara disebutkan dalam bentuk mufrad sendirian, tidak ditakib dengan bilangan lain. Asyaru niswah, nah, niswah maksudnya mu'annas, maka pakai asyaru mudakar, ya. Karena dia disebutkan sendirian, tidak ditakib dengan bilangan lain, maka al-aksil qiyas. Ini keunikannya. Jadi kalau ditanya ma huwal adad alladhi lahu halatani, jawab al-asyara. Ya, lafad bilangan al-asyara ini memiliki dua keadaan. Kalau disebutkan dengan ditarkib bersama adad lain, maka dia alal qiyas. Kalau disebutkan secara mufrad, yakni sendirian, tidak ditarkib dengan bilangan lain, maka dia al-aksil qiyas. Taib. Asaniyah, masalah yang kedua. Fi tadkiril adad wa ta'nithihi ahkamun. Dalam menetapkan adat itu harus mudzakkar atau mu'annas, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Ini kapan adatnya dimudzakkarkan, kapan adatnya dimu'anaskan. Ini ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Wahia al-awwal al-wahid wa isnani. Aturan yang pertama berlaku untuk bilangan 1 dan 2. Iwafiqani al-ma'dudah mufradaini wa murakkabaini wa ma'tufan alaihima. Bilangan 1 sama 2 ini harus sama dengan maksudnya. Baik ketika disebutkan secara sendiri wahid senani, atau ditakib dengan bilangan lain, atau diatafkan dengan bilangan lain. Kalau disebutkan sendirian namanya mufrad al-wahid. Kalau ditakib berarti ahad asyar gitu ya. Kalau diatafkan berarti wahid wa isrun. Nah, gitu ya. Nah, bilangan 1 sama 2 ini harus sama dengan maksudnya. Dalam keadaan dia mufrad atau murakkab atau ma'tuf. Nahwu talibun wahid wa talibatun wahidah. Ya, ini kondisinya mufrad. Maka sesuai dengan maksudnya. Watalibani itsnani watalibatani itsnatan. Ini al-adad al-mufradah. Maksudnya bilangan-bilangan yang disebutkan sendirian. Ahada asyara taliban, ihda asyara talibatan, itsna asyara taliban, itsnata asyara talibatan. Ini al-adad al-murakkabah. Bilangan 1 sama 2 yang kita diperhatikan. Dia selalu sama dengan maksudnya, ya. Wahid wa isyruna taliban, ihda wa isyruna taliban, ithnani wa isyruna taliban, isnatani wa isruna talibatan al-adat al-ma'tufah. Ini adat-adat yang diatofkan dengan bilangan lain. Perhatikan, selalu sama bilangan satu dan duanya dengan makdudnya, ya. Wahid taliban, ikhda talibatan, isnani taliban, isnatani talibatan, ya. Ketika diatofkan dengan bilangan israt. Nah, asani adalah ta'ilatis'ah. Patuhan yang kedua berlaku untuk bilangan 3 sama 9. Tukhaliful ma'dudah mufradatan wa murakabatan wa ma'tufan alaiha. Bilangan 3 sampai 9 ini harus beda dengan ma'dudnya, baik ketika disebutkan secara sendirian mufrad, atau ditarkib merokab, atau diatafkan dengan bilangan lain ma'tuf. Maka beda dengan maksudnya. Perhatikan contohnya. Nah, salah satu tulabin beda sampai ilatis ati tulabin. Salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sittatu tulabin, sab'atu tulabin, tamaniyatu tulabin, ilatis ati tulabin. Salah satu talibat, ilatis italibat, al-adad al-mufradah. Ini bilangan 3 sampai 9 nya disebutkan sendirian, maka sama ma'dudnya harus beda. Thalathata asyaratu taliban ila tis'ata asyaratu taliban, thalatha asyaratu taliban ila tis'a asyaratu taliban, al-adad al-muraqabah. Ketika ditarkib juga harus beda dengan ma'dudnya. Bilangan 3 sampai 9 itu thalathatun wa isruna taliban ila tis'atin wa isruna, ila tis'atin wa isruna taliban, thalathun wa isruna talibatan, ila tis'un wa isruna talibatan, al-adad al-ma'tufah. Bilangan 3 sampai 9 yang ataf harus beda dengan ma'dudnya. Baik. Asalis al-ashar, peraturan untuk ashar, kapan dia mudzakkar, kapan mu'annas, ya. Tukhaliful ma'dud mufradatan wa tuwafiqu murakabatan. Bilangan 10 sama bilangan 10 beda dengan ma'dudnya kalau disebutkan sendirian, dan harus sama dengan ma'dudnya kalau ditarkib, karena asar ini lahu halatan, ya. Lahu asharatu rijal asru niswa mufradah ketika sendirian, beda dengan maksudnya. Ahada asyarat rajulan, ithna asyarat rajulan, thalathata asyarat rajulan, ila tis'ata asyarat rajulan, ihda asyarat talibatan, isnata asyarat talibatan, thalatha asyarat talibatan, ila tis'a asyarat talibatan. Mertabat. Ketika ditakib bilangan 10 itu, maka dia apa ini? Sama dengan maksudnya. Arabi al-ishrun ila tis'in min alfadil ukut wa mi'ah wa alf. Bilangan 20 sampai 90 dari bilangan ukut, berarti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Nah, kemudian lafad mi'ah 100, alfun 1000. Talzam suratan wahidatan, semuanya ini tetap dalam satu bentuk. Isruna dalam kondisi apapun, ya isruna sampai tisuna dalam lafad-lafad ukut, ya. Mi'ah ya mi'ah, alaf ya alaf, semuanya tetap dalam satu bentuk. Sawa'un kana al-ma'dud mudzakkaran aw mu'annasan, baik ma'dudnya itu mudzakkar atau mu'annas. Nahu isruna taliban au talibatan, isuna taliban au talibatan, mi'atu talibin au talibatin, alfu talibin au talibatin. Sama bentuknya, ya. Nah, barakofiku. Ini tentang kapan adat itu disebut dalam bentuk mudzakkar kapan dalam bentuk mu'annas. Ada pun tinjauan yang berikutnya ini tentang keadaan maqdud dan i'rabnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakum khair atas perhatian dan ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.